Al-Hakim rahimahullahu ta'ala wa hujjatul taklifi khut arba'ah Qur'anuna wa sunnatun mutabbata'ah. Dan hujjah dalam menetapkan taklif beban syariat, alhamdulillah ada empat hal. Pertama dan yang kedua adalah Qur'an. Yang pertama adalah Qur'an dan yang kedua adalah sunnatun mutabbata'ah, sunnah yang sahih. Min ba'diha ijma'un hadhil ummah wa rafi'ul qiyasu fafhamanna. Setelah sunnah maka adalah ijma' umat ini, dan yang keempat adalah qiyas, maka fahamilah qiyas dengan baik. Sana. Fala terdapat isyarat bahasanya hukum itu ada hukum akidah dan ada hukum amaliyah. Yang dimaksud dengan hukum amaliyah adalah hukum fiqhiyah. Yang pertama adalah Al-Qur'anuna, yani Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim yaitu Al-Qur'an mulia yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Qur'an adalah hujjah dengan ijma' kaum muslimin. Dan dalil bahasanya Al-Qur'an adalah hujjah kullu Qur'an, semua ayat Al-Qur'an yang dulu ala dalika menunjukkan hal tersebut. Maka di antara keunikan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu adalah dalil, dan dalil bahasanya Al-Qur'an dalil adalah Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an itu dalil, dan dalil adalah Al-Qur'an adalah dalil, dalilnya adalah Al-Qur'an. Di antara firman Allah wahai manusia, telah datang kepada kalian mu'idhatun, peringatan dari roh kalian, dan obat lima sudur penyakit yang ada dalam hati. Wahai sekalian manusia semua, telah datang kepada kalian ar-rasulu rasul bilhaqqi min rabbikum, dengan membawa kebenaran dari roh kalian. Rasul bin Haqqi di sini bisa kita maknai dengan dua makna. Yang pertama tadi, Rasul bin Haqqi, seorang rasul yang membawa kebenaran yaitu Al-Quran dari roh kalian. Namun mungkin juga untuk dimaknai dengan telah datang kepada kalian Rasul bin Haqqi, seorang yang benar-benar utusan mirab dikum dan mirab kalian. Maka bin hak disini bisa berkaitan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, dan boleh jadi adalah rasulnya itu sendiri. Wa iskara manusia semua telah datang kepada kalian bukti dari roh kalian, dan kami turunkan kepada kalian nuram mubina, cahaya yang menjelaskan. Maka Allah, salah satu nama Al-Quran adalah nuram, nur, cahaya. Yang Allah sifatkan dengan mubina, menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Sesungguhnya kami turunkan kepada Al-Kitab bilhaqi, dengan benar, yaitu artinya benar-benar kami turunkan Al-Quran kepadamu. Litahkuma bainan nasi, supaya engkau menetapkan hukum di antara manusia, bima arahallahu, dengan ra'yu yang Allah nampakkan kepadamu. Maka dari ayat ini Al-Imam Syafi'i mengatakan satu-satunya orang yang ra'yunya adalah dalil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah katakan kita kemampuan bima arallahu. Walatakunil fa'inina khusima, dan janganlah kalian menjadi pendebat, pembantah, pembela orang-orang yang khianat, orang-orang yang salah. Kalau tahu orang itu salah, maka jangan dibilang-bilang. Kalau sudah tahu pihak ini salah, maka tidak boleh jadi pengacaranya. Tahu salah, kalau dibilang-bilang supaya jadi benar. Akan tetapi Allah itu hujah untuk siapa? Hujah untuk orang-orang yang balaghahu, sampai padanya Al-Quran, dan dia paham Al-Quran. hanya sekedar sampai, namun harus ditambah dengan paham Al-Syu'ara ayat 98-99. Seandainya kami teruskan Al-Quran kepada sebagian orang adam, lalu Rasul pun membacakan Al-Quran kepada mereka, maka nubihi mu'mini, tidaklah mereka akan beriman. Kenapa tidak beriman? Karena mereka tidak paham dan tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa arsalna li rasulin, tidaklah kami utus seorang berutusan kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya utusan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada kaumnya. Namun catatan penting berkaitan dengan hal ini adalah apa yang dimaksud dengan paham Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan adalah kaum manfaat bagaimana paham orang yang beriman, yang bertambah iman karena dibacakan ayat Al-Quran dan disampaikan bahasanya ayat Al-Quran? Sebenarnya tidak. Yang dimaksud dengan paham di sini adalah fahmul khitab, faham kalau tidak ngomong, faham apa yang dimaksudkan, nyambung kalau bahasa bebasnya, nyambung benar, nyambung. Oh, ini ngomongnya begini, itu maksudnya begini. Kira ngobrol pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, karena dia menguasai bahasa lawan bicaranya, maka nyambung. Jadi ini maksud dengan faham yang menjadi syarat tegaknya hujjah. Setelah fahmul khitab, bagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rai dalam salah satu muhabarahnya, at-tahdzir minal ghulu fi at-taqsir. Dan sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama yang lainnya. Al-Qur'anul Karim aslul usuli, dan Al-Qur'an adalah dalilnya dalil. Maka semua makna yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, baik secara mantuk, secara tekstual, atau mafhum atau isyarat, maka wajib diambil. Artinya wajib ittiba' menganggapnya dalilan sebagai dalil. Maka yang namanya Al-Quran itu dalil tidak berarti harus Al-Quran itu harus mantuk. Bagaimana anggapan sebagian orang, apa dalil haramnya rokok? Oh, dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Tidak terima dikatakan demikian, karena yang diinginkan adalah Al-Quran mengatakan malah merokok dan mungkin. Yang namanya dalil itu tidak hanya mantuk. Kemudian inna dan fi'lan punya perbuatan yang ada dalilnya berupa Al-Quran, boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi mandub, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, dan boleh jadi mubah. Rizki, mana jiru Al-Quran yang kaji ila syai'in wahidin faqad wa huwa dalal Al-Quran ala hukmi hal huwa dalal ala hada syai'in aw laysa bidalil alaihi. Kamathalan qawluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Ba'dhu ulama'i telaah membaca Al-Quran membutuhkan satu hal saja, yaitu dalalah Al-Quran ala hukmi. Apakah Al-Quran menunjukkan suatu hukum? Apakah dari ayat ini bisa disimpulkan hukum itu? Hal dua, apakah ayat Al-Quran dalam menunjukkan ala ala syekh atas satu hal? Oleh sebegalin ala ini apakah tidak menunjukkan satu hal? Contohnya firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatawaffasna bi anfusihinna thalathata qurun. Dan perempuan-perempuan yang bercerai mereka menunggu diri mereka salah dasar buruk sebanyak juga parah. Kegemaran mengatakan buruk adalah al-adhar, telah suci dari haid. Bagian lagi mengatakan maknanya telah haid. Maka kita perlu dalil yang menunjukkan salah satu dari dua makna tersebut manakah yang dimaksudkan. Dan yang kuat adalah parah, maknanya adalah bagaimana yang dirasakan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Wal-mutallaqatu salatan, ada pun perempuan yang dicerai sebanyak tiga cerai yang ketiga, apakah perlu tiga haid untuk iddahnya, apakah cukup satu haid? Fayumbar, maka perlu dilihat apakah Al-Quran menunjukkan tiga haid ataukah satu haid. Dan kira ulama kalau perempuan yang cerai tiga itu tiga haid apakah cukup satu haid. Ulama yang menganggap iddah itu sekedar illahnya adalah bara'atu dhimmah, kalau enggak salah kita ketika membahas hukum itu ma'ilati wujud dan wa'adaman. Ulama yang berpendapat bahwa ilah iddah itu adalah sekedar bara'atu rahim, diketahuinya rahim itu bersih, maka ya, dan cukup sekali haid berarti tidak hamil. Karena perempuan yang hamil tidak mungkin haid sudah umum. Yang benar adalah tetap tiga kali haid karena menghormati sebagai bentuk penghormatan terhadap mulianya pernikahan yang pernah dia lakukan. Wa idza kanat al-mar'atu hamilan fi waladayn, dan jika ada seorang perempuan yang hamil melahirkan dua orang anak sekaligus kembar anaknya. Dan kembangkan tidak mungkin dua-duanya harus keluar, harus antri. Bahwa saat al-walad al-awwala, dan dia telah melahirkan anak yang pertama. Wahia dan perempuan ini dicerai, sehingga dia keidah dan dia dalam kondisi iddah. Nah, iddahnya wanita yang dicerai dalam kondisi hamil adalah iddahnya sampai melahirkan. Nah, sekarang pertanyaannya, melahirkan itu melahirkan anak pertama atau melahirkan anak yang kedua? Ini terlalu istirahat. Masa melahirkan anak pertama langsung saat menikah, ya. Begitu melahirkan anak pertama, anak yang kedua nanti masih. Jadinya kan bisa sampai lama ya. yang mana harus dua-duanya, apakah cukup salah satunya? Fahamkan kafir anaidah, maka apakah dengan lahirnya anak pertama dan sebelum lahirnya anak yang kedua tidak telah berakhir? Apakah Al-Quran itu jadi dalil untuk yang ini atau untuk yang itu? Wal amsilatu ala hadza kathiratun, dan contoh untuk anaidah lah. Sedangkan orang yang an-nazir Al-Quran, mentelah Al-Quran, tidak perlu mentelah sanadnya. Karena sanad Al-Quran itu mutawatir. Sunnah yang itu Nabi Rasul dibaikkan Allah alaihi wasallam. sunnah maksudnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasul itu ada tiga macam, boleh jadi perkataan Rasul, perbuatan atau persetujuan Rasul. Semuanya adalah sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, terjaga, tidak mungkin membiarkan seseorang dalam kesalahan, dalam keadaan Nabi tahu. Dan tidak pula mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan seseorang ala khata'in melakukan sebuah kesalahan. Musabbata yakni artinya ditetapkan oleh ahli ilmi bin nakli, orang yang pakar, para ulama bin nakli, tentang masalah kemungkinan, tentang masalah riwayat. Itulah para pakar hadis. Maka kita katakan syarat sunnah yang bisa jadi dalil adalah musabbatan faqara jabi dalika, maka dengan syarat tersebut maka keluar tidaklah termasuk dalam hal ini adalah sunnah yang lam yakun musabbatan, tidak ditetapkan oleh para ulama pakar hadis, semacam hadis lemah dan palsu. Maka semacam palsu bukanlah hujah. Dan orang yang mentelaah hadis itu memerlukan dua penelitian. Penelitian yang pertama adalah meneliti apakah hadis ini sabat sahih ataukah tidak. Karena sunnah atau hadis itu ada dua macam, ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Yang mutawatir seluruhnya sahih, enggak perlu dibahas. Jelas pasti sahih untuk mutawatir. Dan hadis yang ahad, nah ini ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Menurut maudhu, bahkan di antara yang ada jadi yang boleh jadi ada yang palsu. Lakin al maudhu alaiha min al sunnah li aslan. Akan tapi maudhu bukanlah bagian dari sunnah sama sekali. Balai dan hujah, dan maka bukan hujah. Dan hadis maudhu' itu bukan hadis. Hadis maudhu'un itu bukan hadis. Lalu kenapa disebut hadis maudhu'un padahal bukan hadis? Kata ada istilah hadis maudhu'un itu bukan berarti pengakuan kalau itu adalah hadis. Maudhu' itu bukan hadis Nabi. Kalau disebut hadis, ya dilihat karena orang menganggapnya hadis. Apa menganggapnya itu hadis? Bukan. Oleh itu sudah tidak boleh menyandarkan hadis palsu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini Nabi mengatakan demikian betul tidak. Oleh itu sudah tidak boleh menukil hadis palsu, wala tadawuru, tidak pula menyebarluaskannya. Karena hadis palsu adalah sebuah panggubun kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa liman, kecuali untuk orang yang ingin menjelaskan kalau itu adalah maudhu, adalah palsu, sehingga manusia tidak tertipu dengannya. Sedangkan hadis yang dhaif, maka ulama berselisih pendapat tentang hukum menukil dan meriwayatkan hadis dhaif. Bagaimana membolehkan yang secara mutlak? Lakin hadalah abun, akan tapi aku tidaklah punya prasangka ada seseorang yang dia buku kodamu yang telapak kakinya tegak di atas ilmu, atau tegak seseorang itu konsisten alat kau diri berpendapat dengannya, tidak menyangka adanya seorang yang bisa komitmen berpendapat dengan pendapat ini, yaitu hadis dhaif bisa jadi hujah secara mutlak. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada Imam zaman awal Imam Ahmad dan sebelumnya, ya tepatnya sebelum Tirmidzi, lama maksudnya cuma membagi hadis itu menjadi sahih sama dhaif. Tapi dhaif itu ada dua macam, dhaifun yu'malu bihi sama dhaifun la yu'malu bihi. Dhaif yang bisa diamalkan dan dhaif yang tidak bisa diamalkan. Nah, dhaif yang bisa diamalkan itu nanti dipopulerkan oleh Tirmidzi dengan sebutan hadis. Dan dhaif yang tidak bisa diamalkan itu dhaif. Dan yang dimaksud dengan Imam Ahmad itu berdalil dengan hadis dhaif adalah hadis dhaif yang bisa diamalkan, yang dalam istilah Tirmidzi adalah hadis hasan. Sehingga kata Ibnu Qayyim tidak tepat menisbatkan pendapat ini sebagai pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua ini, ada Ibnu Hazm, ada Bukhari. aslin fi aslin ayakun fi aslin sadidin fi makna anna kula yaskutu bihi aslun hukmi minal ahkami walakinahu yuskaru ala sadid ala sadid sadidu fi mahluwa mahlubun awit tarhibi mimma huwa mimman diun anhu bimakna anna huida muridal hadithu inna wawadal hadithu adzohiku fi fadilati wa ma'murin bihi pala baksa milzikrihi di annahu Inna soha amin Nabi sallallahu alaihi wa sallam faqad hafala ma rabta ba'al sikni minal tawabi wa illam yasiha kana fihi tansikun linafsi alal amali maklubi wa kadhalika yukwaru fi tarhibi fa'innahu la baksa bidikri ahadisi adha'i fati bisyarti ayatuna aslun hadal makna alladhi wulidani wa'adadu ahadisu sabitan mislu ayyarida hadisun da'ifun fi asami jani zina fi asami zina wa riba wa ma asbaha zalika walakinna lakudda min mulahabati syartaini al-akhirina wa thumma alla yakuna ad-da'ifu shadidan fa in kana ad-da'fu shadidan fa innahu la tajidu riwayatahu wala naqluhu illa maqrunan bibayani ta'fihi wa alla yaqtasida sihata subuhihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga membolehkan periwayatan hadis yang dhaif dengan tiga syarat. Tiga syarat ini dalam perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang pertama, dhaifnya tidak sah. Yang kedua, tidak meyakini benarnya penisbatan hadis ini kepada Rasulullah. Tidak yakin kalau ini adalah benar-benar hadis Nabi. Namun cuma mungkin saja ini hadis Nabi. Yang ketiga, ala yakuna fi ahlin sabitin, ayakuna fi ahlin sabitin, tidak ada hadis ini memiliki landasan yang sahih terlebih dahulu. Artinya la yasbutu bihi, tidaklah ditetapkan dengan hadis yang dhaif aslul hukmi minal ahkam. Asal dari suatu hukum. Akan tetapi hadis dhaif itu yuskar disebutkan cuma dalam rangka atau hit memotivasi sesuatu yang diperintahkan atau menakut-nakuti sesuatu yang terlarang. Bimana dengan kata lain, jika terdapat hadis yang sahih tentang keutamaan satu perkara yang sahih dan satu perkara yang diperintahkan, maka tidak mengapa menyebutkan hadis tersebut, hadis sahih tersebut. Dengan harapan jika hadis sahih tersebut memang sahih dari Nabi, maka fakat hasil maka terwujud marotta ta'alil fi'li minasawah melakukan amal yang diperintahkan. Demikian pula kita katakan berkaitan dengan tauhid nakut-nakuti. Maka tidaklah mengapa menyebutkan hadis-hadis yang lemah dengan cara ayatun asal hadis makna, bahasanya asal akar untuk makna yang terdapat dalam hadis ini maknanya sudah sabitan sahih. Misalnya terdapat hadis yang sahih tentang dosa zina, dosa riba dan semacam itu. Nah, tetapi kita harus memperhatikan dua syarat yang lain. Dua syarat yang lain itu adalah yang pertama kelemahannya tidak parah. Yang kedua fa'ikah atau da'il jadi dan karena juga kelemahannya itu parah, maka tidak boleh meriwayatkan, tidak boleh pula menukilnya kecuali diiringi penjelasan kalau itu lemah. Yang kedua, tidak meyakini kebenaran penisbatan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu saja menyampaikan hadis dhaif boleh diceritakan dengan tiga syarat. Yang pertama adalah kelemahannya ringan, tidak dhaif saja, namun lemah karena mursal atau lemah karena mengkotek satu atau ada rawi yang majhul. Itu kelemahan ringan. Kemudian ketika menyampaikan hadis tersebut tidak meyakini ini adalah benar-benar sabda Nabi. Kemudian yang ketiga itu cuma dipakai bukan untuk menetapkan hukum, namun cuma dipakai untuk memotivasi sesuatu yang hukumnya jelas. Ada sholat malam, hukumnya jelas ada. Terus ada hadis tentang utama sholat malam yang tidak terlalu parah kebaikannya. Maka kita sampaikan hadis yang memotivasi tentang sholat malam ini. Atau masalah menakut-nakuti, zina jelas halaman. Nah ada hadis doa menceritakan bahaya zina, doa ini tidak parah. Kita ceritakan supaya orang takut. Nah apa tujuan dari pada menyampaikan hadis yang dhaif untuk motivasi semacam ini? Tanya ada hadis tentang tentang malam atau tentang tentang malam malam dan dhaifannya tidak parah. Tujuannya apa? Hadis disampaikan. Jika hadis yang dhaif tentang tentang malam itu memang benar-benar hadis Nabi, orang yang mengamalkan sholat malam tadi kan dapat ganjarannya di akhirat. Kalau ternyata seandainya hadis yang baik karena satu hadis itu cuma peragukan, apakah ini benar-benar adanya diragukan? Itu status hadis diragukan, apakah ini perkataan? Kok ternyata itu bukan perkataan Nabi, maka apa? Maka yang jelas, maka pahala yang tidak ada, namun pahala yang disampaikan dalam surah itu kan tidak ada. Namun hadis sudah semangat untuk melakukan amal, dan amal selama-lama itu mesti ada ganjarannya, mesti ada pahala. Ini tujuan dibalik dibawakan yang hadis yang ringan kelemahannya untuk at-tarhib wa tarhib, untuk memotivasi dan untuk menakut-nakuti. Artinya berdasarkan syarat yang ketiga ini tidak boleh menetapkan hukum dengan dasar hadis dhaif. Misalnya ada hadis dhaif tentang anjuran duduk kalau berak atau buang air. yang mengatakan kalau kira dianjurkan duduknya begini. Ini yang dianjurkan, ini tegakkan pantat kita di sini. Ini kaki kanan ditegakkan. Ini ya, ini duduki apa? Tumit. Terus kencing atau kira-kira yang dianjurkan kencing. Terdapat hadis baik tentang hal ini. Nah, karena cuma dasarnya hadis baik, tidak ada hadis yang lain yang mendukung. Maka ya tidak kita dari hadis tersebut kita bikin kesimpulan dianjurkan untuk duduk semacam itu ketika mau buang hajat. Ini makna dari syarat yang ketiga. Artinya hadis dhaif itu tidak boleh untuk menetapkan hukum. Namun cuma ini hukumnya sudah paten. Salat malam dianjurkan. Ini ada hadis tentang hadis dhaif yang untuk sharingan tentang keutamaan salat malam. Meskipun kalau berkaitan dengan masalah duduk tadi, ada sebagian ulama yang mengatakan dianjurkan bukan karena hadis, namun karena kedokteran, karena ilmu, menurut ilmu kesehatan itu satu hal yang bagus kalau orang itu buang air dalam bentuk posisi kakinya semacam itu. Namun mengatakan ini suatu secara kedokteran ya perlu dicek, diklarifikasikan kepada pakarnya. Apakah hasil kedokteran zaman silam yang mengatakan itu bagus itu masih diakui sampai sekarang? Atas sudah ada revisi atau tidak? Nah, tentang kesimpulan tentang masalah ini gimana? Kesimpulan semutemi tentang masalah ini kita lihat di paragraf berikutnya. Wahyu. Sama sekali tidaklah patut menyebutkan yang sahih di depan orang awam. Kalau pengajiannya itu pengajian umum, orang semua orang datang, orang awam dengar, misalnya khutbah Jumat, misalnya khutbah Id atau yang lainnya, maka jangan sebutkan yang sahih. Baik, menyebutkan hadis yang tadi itu sekedar kifatul amal untuk memotivasi beramal ataupun tidak. Lianal amal karena orang awam tidak bisa membedakan. Tetapi sesuatu hadis itu diyakini sahih kepada Rasulullah atau tidak, karena orang awam punya kaidah. Semua yang disampaikan di mihrab, semua yang disampaikan di podium, semua yang diceramahkan penceramah itu benar. Ada hadisnya kok. Saya pernah dengar waktu khutbah Jumat atau pernah waktu pengajian. Itu orang awam. Kaidahnya orang awam, tinggal amat itu benar orang awam. Semua yang disampaikan di atas mimbar, di atas podium itu hadisnya sahih. Falaita, maka seandainya saudara-saudara kita al-mu'an, ya, para pengisi pengajian, ya, adalu meninggalkan penyebutan hadis-hadis yang dhaif dalam nasihat-nasihat mereka, kemudian memilih hadis-hadis yang sahih, dan cukuplah hadis yang sahih wa'idhan sebagai pemberi nasihat. Ada penghadis yang mutawatir, maka seorang perlu mustahil melakukan penelitian apakah benar-benar mutawatir ataukah tidak. Caranya dengan menelusuri riwayat-riwayatnya. Oh, ternyata banyak mengenai kaidah mutawatir, maka berarti ini mutawatir. Maka kesimpulan Ibnu Taimin, hadis dhaif itu bisa disampaikan untuk motivasi, namun cuma dalam majelis thalabul ilmi. Para majelisnya isinya cuma orang-orang tertentu, para penuntut ilmu, maka boleh. Asal ketika syarat terpenuhi, baiknya parah, baiknya tidak parah. Tapi ini adalah berkaitan dengan asal yang stabil. Pada asal yang hukumnya itu telah sahih, maka tidak apa-apa. Tapi kalau untuk orang awam, maka tidak boleh. Sedangkan berkaitan dengan tiga syarat ini, maka Al-Albani mengatakan di Qadimah Jami Sahih Sahih Jami Sahih, yang juga dikutip oleh Sa'ali Hasan di Ilmu Usul Bidah, bahwasanya seandainya tiga syarat ini dipenuhi, maka tidak akan terlalu berbeda dengan pendapat kedua yang melarang sang mutlak. Itu tidak terlalu beda. Tapi yang masalahnya adalah orang yang menyampaikan hadis itu sendiri tidak memenuhi tiga kriteria ini. Karena syarat yang pertama sebaiknya tidak parah. Nah, ini kalau enggak makan hadis atau ya banyak belajar tentang hadis, enggak bisa bedakan ini baik dan baik ringan, baik parah, itu enggak bisa bedakan. Maka seandainya tiga syarat ini diperlakukan secara ketat, nanti hasilnya sebenarnya tidak jauh beda dengan pendapat yang kedua. Ujung-ujungnya ya tidak boleh disampaikan. Orang yang tidak tahu hadis tidak boleh bicara tentang hadis. Yang boleh bicara menyampaikan hadis adalah orang yang tahu, oh ini hadis ini sahih, ini baik, baiknya ringan, maka bisa disampaikan.